بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معكم. ويقول سبحانه وتعالى: هو معكم أينما كنتم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pujian kepada Allah, selawat dan salam kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, mereka orang-orang yang lemah imannya atau para munafikin takut perbuatan mereka diketahui manusia, menyembunyikan perbuatan-perbuatan mereka dari manusia, dan mereka tidak malu perbuatan mereka dilihat oleh Allah, yang mana Allah selalu melihat mereka di mana saja mereka berada. Kemudian yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, takwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Kemudian kalau kamu berbuat keburukan, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Dan berakhlaklah kamu dengan para manusia dengan akhlak yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi awjadana wa huwa hakim subhanahu wa ta'ala ja'ala li maqsud ja'ala li wujudina hikmah wa maqsud. Al-maqsud wal-hikmah man wujud hadha al-insan fi hadhi dunya huwa ibadatullah. Yaqul subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa li'abudun. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mewujudkan kita di dunia ini, dan Allah adalah maha hikmah, maha bijaksana. Tentu saja Allah subhanahu wa ta'ala mewujudkan kita ini ada maksudnya. Dan Allah telah menerangkan bahwa Allah menciptakan kita untuk satu maksud, yaitu beribadah kepada Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ لِيَعْبُدُونِ. فكل إنسان في هذه الدنيا لابد أن يعرف مقصوده. الذي يعرف مقصوده هو يعيش على هدى ونور، والذي لا يعرف مقصوده يعيش في الضلال. Maka orang yang hidup di dunia ini, dia perlu tahu apa maksud hidup dia. Maka manusia yang tahu maksud hidup dia, maka dia dapat hidayah, dapat petunjuk, dan dapat cahaya. Tapi yang tidak tahu maksud hidupnya, fi dhalal, dia dalam kesesatan. Alladhi ya'rif maqsudahu huwa yajtahid kull al-juhd hatta yuhaqqiq hadha al-maqsud. Lakin alladhi ya'ish fi dhalal, ya'ish wa yamut wa la ma'rif shay wa ma haqqaqa shay. Orang yang tahu maksud hidupnya, maka akhirnya dia usaha dengan sepenuh usaha. Yajtahid kullal juhd, usaha dengan sebenar-benarnya untuk dia bisa menggapai maksud hidupnya. Di sebaliknya orang yang tidak tahu maksud, dia hidup, dia mati dalam kesesatan, enggak tahu apa tujuannya, dan dia tidak tahu apa yang akan dia gapai dalam kehidupannya. Kullu insan يعرف أنه عبد لله سبحانه وتعالى، وعبد يعني يسمع ويطيع، يقول سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. Manusia yang paham dia ini hamba Allah, maka hamba ini sikapnya adalah yasma wa yuti', mendengar perintah tuannya dan siap taat. Sebagaimana yang diceritakan sikap-sikapnya orang beriman dalam akhir surat Baqarah. apa yang mereka kerjakan orang-orang yang diridhai Allah. Sami'na wa ata'na. Kami siap mendengarkan perintah. Kami siap melaksanakan perintah. Ghufranaka. Kami minta maaf kepada engkau kalau ada kekurangan-kekurangan dalam mendengar atau mentaati perintah. فكيف الله سبحانه وتعالى نصر رسله وكيف الله نصر أتباع الرسل كيف الله نصر الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباع الرسول الصحابة الكرام رضي الله عنهم. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan bahwa Allah telah menolong utusan-utusannya, bukan hanya mereka yang ditolong oleh Allah, pengikut-pengikut utusannya pun ditolong oleh Allah, sebagaimana Allah telah menolong pengikut-pengikutnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat beliau dan sahabat utusan-utusan Allah yang sebelum beliau. Kullu man 'arifa maqsudahu tahassala 'ala al-fawz fi hadhihi ad-dunya wal fawz bil akhirah. Kun 'arifa maqsudahu wa sara fi qalbihi ma'rifatullah sara ma'rifatullah nuru fi qalbihi. أما عدم معرفة الله هذه ظلمة في قلب العبد. Orang yang tahu maksud hidupnya, maka akhirnya dia dapat cahaya. Dia mengenal Allah, akhirnya dia dalam cahaya, dalam petunjuk, sebagaimana yang telah diterangkan tadi. Di sebaliknya, kalau orang tidak mampu tahu maksud hidupnya, maka dia ini dalam zulmah, dalam kegelapan. Maka hidupnya dipenuhi dengan kegelapan. وكذلك الله سبحانه وتعالى أرسل لنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أرسله كافة للناس أرسله رحمة للعالمين من اتبع هديه فاز ونجا في الدنيا والآخرة. Begitulah Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan kepada kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau diutus untuk seluruh manusia, diutus untuk rahmat seluruh alam. Barang siapa mengikuti petunjuknya, maka dia akan sukses di dunia ini dan sukses di akhirat nanti. Ittiba'ur rasul huwa tariqul hidayah, yaqul subhanahu wa ta'ala wa in tuti'uhu tahtadu. Mengikuti yang mulia Nabi besar Muhammad SAW adalah jalan untuk mendapatkan petunjuk, sebagaimana dalam perintah firman Allah, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mentaati Nabi Muhammad, maka kalian akan dapat petunjuk. Ittiba'ur rasul huwa tariqul jannah. Yaqul an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad dhalla." Taat kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jalan menuju surga. Sebagaimana dalam sabda Nabi, siapa yang taat kepada aku maka masuk surga, yang tidak mau taat maka berarti enggak mau masuk surga. Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Nahnu labud an na'lam haqiqata al-'ilm, na'lam ma'na la ilaha illallah wa hadha amru Allah lana. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fa'lam annahu la ilaha illallah. ثم نعلم أن لنا رسول علينا أن نتبع حتى نفوز ونفلح في الدنيا والآخرة. Allah. Kita ini wajib yakin dengan sebenar-benarnya, wajib mengetahui dengan sebenar-benarnya makna kalimat La ilaha illallah. Tidak ada yang hak disembah, tidak hak ada yang hak untuk ditunduki selain Allah saja. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, fa'lam, yakinilah olehmu Muhammad bahwasanya La ilaha illallah, tidak ada yang hak disembah kecuali Allah. Selepas itu para hadirin, kita perlu yakin dengan sebenarnya bahwa kita ini punya panutan, punya tauladan, yaitu yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Dialah panutan kita. Allah. Ittiba'ur Rasul alaihi salatu wassalam ليس فقط في اتباعه في صورته. اتباع النبي عليه الصلاه والسلام في الصوره هذا جزء من الاتباع. لكن نحن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاثه اشياء. نتبع الرسول في صورته وفي سيرته وفي سريرته صلى الله عليه وسلم. Bagaimana kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam tiga perkara, ikut dengan sempurna. Tidak cukup kita hanya ikut surahnya Nabi, ikut sekedar zahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita perlu ikut tiga perkara: surah, sirah, dan sarirah. Ikut zahirnya Nabi, ikut sejarahnya Nabi, dan ikut apa yang ada dalam hati Nabi, pikir-pikirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'dun nas yaqul laisa daruri as-surah, walakin ittiba' ar-rasul fi surati hadha min as-sunnah. Nattabi' ar-rasul hay'atuna suratuna takun mislahu sallallahu alaihi wasallam. Hadha awwal shay' fi ittiba'. Sebagian orang bilang kita ini enggak perlu mengikuti gambaran zahirnya Nabi. Gimana pakaiannya, gimana rambutnya, jenggotnya, dan sebagainya. Kita cukup mengikuti sejarahnya dan mengikuti batinnya saja. Ini tidak benar. Karena langkah pertama mengikut Nabi, kata beliau, adalah mengikuti zahirnya dulu. Wa al-amru tsani ittiba'ur rasul 'alaihi wasallam fi as-sirah. As-sirah ay mu'amalatuna takun mithluhu. معاشراتنا تكون مثله، أخلاقنا تكون مثله، كل أفعالنا كل حياتنا تكون مثله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. Kemudian kita mengikuti sirahnya Nabi. Apa maksudnya sirahnya Nabi? Adalah kita ikut sejarah hidupnya Nabi. Bagaimana beliau dalam bermuasyarah, bagaimana beliau dalam bermuamalah, bagaimana beliau dalam berakhlak. Maka itulah yang dimaksud ikut Nabi dalam sirah beliau. Thumma al-amru ats-tsalits ittiba'ur rasul 'alaihi shalatu wassalam wa ittiba'uhu fi sarirati. As-sarira ay fikruhu sallallahu alaihi wasallam, hammuhu sallallahu alaihi wasallam. An-nabiy kana fikruhu wa hammuhu faqat hidayat kull al-khalq. Dan juga yang ketiga, para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita ikut sarirahnya Nabi, apa yang dulu ada dalam batinnya Nabi. Di antara maksudnya adalah pikirnya Nabi, keprihatinannya Nabi, yang mana beliau gunakan pikirnya dan keberhatiannya untuk satu hal yang terpenting, yaitu hidayatul khalq. Bagaimana para makhluk ini dapat hidayah? كان هم النبي أي حرص النبي اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم كيف جميع الناس يقولون لا إله إلا الله، كيف جميع الناس يتم استنقاذهم من هذه الجهالة والكفر إلى الإيمان. Pikirnya, kerisauannya, keprihatinannya, kesusahannya adalah dalam memikirkan bagaimana seluruh makhluk dapat hidayah. Mereka keluar dari kekufuran, dari jahalah, dari kejahiliahan, hidup tanpa ada aturan yang diridhai Allah, menuju Islam, menuju surga ridhonya Allah. Alladzi kana yafrah lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa hidayatun nas. Walladzi kana yahzan lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam idzan nas la tuqbil 'ala Allah, an-nas la tu'min. Yang membahagiakan Nabi kalau Nabi jadi asbab kalau ada orang-orang dapat hidayah. Yang menyusahkan Nabi kalau ada orang-orang yang tidak mau menghadap kepada Allah, tidak dapat hidayah. Ini menyusahkan Nabi. An-Nabi alaihi wasallam kam hazina lan 'ammuhu ma qabila al-Islam. Hawala 'inda nawti an yaqul an yaj'al 'ammuhu yaqul la ilaha illallah, lakin ma qala. Hayya Rasul alaihi wasallam bawaka buka syadid lana ammahu maqabila al-Islam. Sebagaimana cerita yang masyhur, berapa sangat kesusahan Nabi ketika beliau menawarkan Islam kepada paman beliau. Paman beliau tidak mau menerima. Akhirnya paman beliau wafat tanpa menerima Islam. Maka beliau nangis dengan tangisan yang amat sangat. Beliau sangat susah melihat pamannya tidak mau menerima Islam. النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذهب إلى الطائف، وأهل الطائف ما قبل الإسلام ما قبل الدين، النبي ما حزن لما تم له من الإيذاء، الرسول حزن لأن هؤلاء الناس لم يقبلوا الدين. Sebagaimana cerita Taif, Nabi berangkat ke Taif. Di sana ditolak. Di sana disakiti. Tapi beliau tidak menyebutkan itu, tidak menyusahkan kenapa beliau ditolak disakiti. Yang beliau susahkan kenapa orang-orang Taif tidak mau diajak menuju hidayah. Lidzalika عندما بدأ يدعو ما دعا وشكى هؤلاء الناس إلى الله. ولكن شكى نفسه إلى الله وقال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. Maka begitu beliau berdoa, beliau tidak memulai doa dengan menyebut orang-orang Taif, tapi beliau menyebutkan keadaan beliau, kelemahan beliau, puncaknya usaha beliau, hinanya beliau di depan orang-orang yang beliau dakwai, mereka tidak menghargai beliau. على الجانب ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. على الجانب الآخر غلام يهودي صغير كان جار للنبي عليه الصلاة والسلام وكان يخدم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. فمرض هذا الغلام، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال يا غلام أسلم. فالغلام ينظر إلى أبيه فيقول له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. النبي خرج متهللا سعيدا مسرورا يقول الحمد لله الذي انقذه من النار. الله. Dalam cerita yang lain para hadirin yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW punya tetangga Yahudi yang dia punya anak kecil yang sering khidmat pada Nabi SAW. Anak kecil tadi akhirnya sakit. Nabi menjenguknya. Maka Nabi mengatakan kepada anak itu, katakanlah la ilaha illallah. Maka anak itu melihat kepada ayahnya. Bagaimana pendapat ayahnya? Maka ayahnya bilang kepada anak yang sakit itu, ati Abul Qasim. Abul Qasim, taatilah arahan Abul Qasim, maksudnya Nabi SAW. Ayahnya yang Yahudi menyuruh anaknya yang menjelang wafat supaya mengikuti arahan Nabi mengatakan la ilaha illallah. Maka akhirnya si anak tadi mengatakan la ilaha illallah, kemudian wafat. Maka selepas kejadian itu Nabi keluar dari rumah itu mutahallilan masruran. Dalam keadaan beliau berbinar-binar mukanya, kelihatan senang banget. Dan beliau mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dengan sebab saya dari neraka. Nahnu ma'murun an nattabi' ar-rasul alaihi salatu wasalam fi kulli hadhihi al-ashya' wa khususan هذا الأمر السريرة. حزننا يكون على الدين وفرحنا كذلك للدين. الله. Begitulah para hadirin, kita ini diperintah untuk mengikuti Nabi dalam tiga hal tadi. Dan dari tiga hal tadi yang terpenting kata beliau adalah yang ketiga, fikirnya Nabi, kerisauan Nabi. Bagaimana kita jadikan fikir kita, susah kita karena agama, suka kita juga karena agama. لذلك الذي يقوم بعمل الدعوة إلى الله يرزق هذا الأمر، يكون فرحه للدين وحزنه للدين، ليس للدنيا، ما يحزن لفوات الدنيا، ما يفرح لإقبال الدنيا، فقط حزنه وفرحه للدين. Maka orang yang telah dipilih oleh Allah untuk dakwah, maka dia ini telah dipilih untuk diberi rizki sebaik-baiknya rizki, karena dengan sebab dia sibuk dakwah, akhirnya kesukaan dia, kesusahan dia karena agama, bukan karena dunia. الناس في هذا الزمان إذا ترى إنسانا مسرورا لماذا؟ أما الكثير الأشياء التي تريدها نفسه كثيرة فهو يفرح لذلك. هو حزين لماذا حزين؟ الدنيا قليل عنده، المال قليل عنده. لكن الذي يعمل في جهد الرسول عليه الصلاة والسلام يتحول فكره وهمه إلى فكر وهم الرسول عليه الصلاة والسلام. Orang ini sekarang para hadirin, kebanyakan orang kalau kelihatan senang bahagia kenapa? Oh, karena hartanya banyak, apa yang diinginkan oleh dirinya, oleh nafsunya tercapai, maka dia senang. Kenapa dia ini susah? Karena hartanya kurang atau enggak cukup untuk memuaskan keinginan-keinginan dia. Tapi dengan sebab ada usaha dakwah para hadirin, orang yang sibuk dalam dakwah, kondisi dia jadi berubah. Mirip seperti kondisi yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kesusahannya, kesukaannya adalah karena agama saja, bukan karena yang lain. ذلك أول ثمرة يتحصل عليها الداعي إلى الله يصير فكره كفكر الرسول وهمه كهم الرسول حتى دعاه يكون مثل دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. Maka pertama kali buah dari amalan dakwah kata beliau, dai ini akan punya fikir mirip seperti fikirnya Nabi, sampai doanya pun mirip doanya Nabi, doanya minta hidayah. Ini adalah buah dari usaha dakwahnya dai. Akhirnya fikirnya, permintaannya pun mirip-mirip dengan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul عندما كان يدعو ما كان يخص نفسه فقط. Nabi كان يدعو لكل الأمة. رب ما أسألك فاطمة ابنتي ولا صقية عمتي أسألك رب أمتي أمتي. Para hadirin yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau doa bukan mengkhususkan untuk perorangan saja. Beliau tidak doa ya Allah saya minta untuk putriku Fatimah atau bibiku Sofia, tapi beliau minta untuk seluruh umat juga para hadirin. Dari Nabi alaihi wasallam kana lahu juhdan, juhdul lail wa juhdun nahar. Juhdul lail القيام بين يدي الله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا هذا جهد المزمل وجهد النهار قيام بين الناس يدعون إلى الله جهد المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW punya dua usaha, usaha siang dan usaha malam. Usaha malam berdiri merengek-rengek di depan Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah. Yang memberi memang hanya Allah saja yang bisa memberi. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran, ya ayyuhal muzammil, kumil layla illa qalila. Hai orang yang berselimut, berdirilah waktu malam, tahajudlah waktu malam, kecuali waktu yang sedikit untuk istirahat. Kebanyakan malam gunakanlah untuk sholat. Inilah usaha malam. Kemudian waktu siang beliau berjuang di kalangan manusia, berenang dalam perjuangan. Maka diceritakan dalam surat Mudassir, ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkit, berilah peringatan kepada seluruh manusia. Maka kedua ini adalah usahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, usaha malam dan usaha siang. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tahti anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-lail hatta tatafattar qadamahu wa fi layla yasjud qalat kana yasjud as-sajda min dhalik qadra ma yaqra ahadukum 50 aya qabla an yarfa' ra'sahu min as-sujud. Jadi riwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bangun malam untuk tahajud begitu panjang, hatta tafattarat qadamah, sehingga dua telapak kaki beliau menjadi pecah-pecah. Kemudian beliau mengatakan bahwa yang mulia Nabi besar Muhammad SAW satu kali sujud, beliau sujud begitu panjang kurang lebih seukuran 50 ayat sebelum beliau mengangkat kepalanya dari sujudnya. Berdirinya begitu panjang sampai pecah-pecah kakinya, sujudnya juga bukan sujud yang pendek. Wa fi lailatin min al-layali an-nabiy sajada wa atala fi as-sujud fa dhannat as-sayyida Aisha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad qubid min tul sujudihi alaihi salatu wassalam. Sayyidah Aisyah cerita suatu malam Nabi sujud lebih panjang lagi, panjang banget, sampai saya sangka, Sayyidah Aisyah menyangka saking panjangnya sujudnya Nabi, qad qubid, beliau telah diambil nyawanya oleh Allah. Nahnu nahki hadha hatta naqul nahnu nattabi'ur rasul, nahnu muhammadiyyin, محمدي يعني يتبع الرسول كما قلنا في الصورة وفي السيرة، وأهم شيء نتبع الرسول في سريرته صلى الله عليه وسلم. Ini cerita ini biar kita ini ngikuti beliau. Karena kita ini Muhammadiyun, adalah umatnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu ikut beliau dalam tiga perkara. Surah, sirah, dan yang terpenting dalam sarirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa nahnu na'mal fi 'amal ad-da'wa ila Allah. Fa 'amal ad-da'wa la budd min juhd an-nahar. نمشي بين الناس بالنصيحة وندعو الناس ونذكر الناس بالله سبحانه وتعالى، ولابد كذلك من جهد الليل نخذ بين يدي الله ونبكي ونتضرع إلى الله أن يهدي جميع الناس. Maka kita ini sebagai orang yang ambil usaha dakwah, maka kita perlu ngambil dua usaha. Siang kita usaha dakwah, dekati orang-orang, ngajak mereka dalam kebaikan, ngajak mereka menuju hidayah. Kemudian kita malam, usaha malam, kita nangis di depan Allah, minta kepada Allah biar Allah memberikan hidayah kepada manusia. Wallahi ya ahbab, ad-da'wah kulluha barakat wa kulluha thimar, ad-da'wah kulluha nusra, ad-da'wah kulluha khair wa ata'at min Allah subhanahu wa ta'ala fi dunya qabl al-akhirah. Masyaallah para hadirin, dakwah ini masyaallah penuh dengan barakah. Dakwah ini penuh dengan nusrahnya Allah. Penuh dengan ataat, kata beliau, ataya, pemberian-pemberian dari Allah. Penuh dengan macam-macam pertolongan dan pembelaan dari Allah. Ini di dunia para hadirin, sebelum di akhirat. As-sahaba ba'da ma kanu mustadhillin, kanu mustad'afin, kanu fuqara, kama Allah a'azzahum, kama Allah a'atahum, Allah mallakahum al-ard, ja'alahum sadat al-ard, radiyallahu anhum. Sebagaimana ceritanya para sahabat? Dengan sebab dakwah, mereka dulu orang-orang miskin, banyak yang miskin, banyak orang yang diremehkan. Bagaimana selepas mereka ambil kerja agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala muliakan mereka, dan Allah jadikan mereka pimpinan-pimpinan atas orang di atas bumi ini di zaman mereka. Di hadha zaman kana al-Furs wal-Rum yamlukun al-alam. وفي وقت قليل من الزمن الصحابة رضي الله عنهم يتحركون في الأرض المسجد من الله فهم الله يجعلهم سادة للعالم. في وقت itu para hadirin, di hada zaman fi tilka zaman فرصة الروم. Di waktu itu para hadirin, yang menguasai dunia adalah orang-orang Persia dan orang-orang Romawi. Maka para sahabat bergerak sebentar saja, tidak lama. Maka kondisi terbalik, orang-orang Romawi dan orang-orang Rom ditundukkan kepada para sahabat. وليس هذا بسبب قوة عندهم بسبب غنى عندهم. هذا بسبب قوة إيمانهم بقوة الأعمال بكثرة الصفات الطيبة كانت في حياتهم رضي الله عنهم. Ini bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kekayaan mereka para hadirin. Ini karena kuatnya iman mereka dan amal mereka dan banyaknya mereka korban untuk agama para hadirin. ملك الفرس يهزم كل مرة يهزم فأرسل رسولا من عندي إلى ملك الصين يستمده يريد منه مدد. Ceritakan bahwa raja Persia pasukannya selalu kalah menghadapi orang Islam, menghadapi pada melari tunggang langgang, yuzam kalah. Akhirnya dia mengirimkan utusan untuk minta bantuan kepada raja Cina, yastamiddu malik as-sin. فملك الصين سأل هذا الرسول قال لابد أن تقول هم قليل وأنتم كثير هذا لا يكون إلا بشر فيكم وخير فيهم. Maka raja Cina bilang, tadi kamu cerita bahwa orang Islam itu sedikit, kalian banyak berlipat-lipat lebih orang Islam. Ini tidak mungkin terjadi yang sedikit mengalahkan yang banyak itu, kecuali karena yang sedikit itu baik dan yang buruk, yang banyak itu buruk. Karena kebaikan yang ada pada yang sedikit dan keburukan yang ada pada yang banyak, kata Raja Cina. عندما سأل هذا الرسول عن صفات الصحابة قال قل الملك أنا لا أستطيع أن أرسل لك مدد. أنا أعرف حق الملوك على الملوك لكن أنا لا أستطيع أن أرسل لك مددا. Maka begitu utusan Raja Persia tadi cerita mengenai keadaan amalannya orang Islam, maka Raja Cina bilang, oh kalau begitu saya enggak siap untuk membantu raja kamu. Saya tahu antar raja itu ada hak yang perlu ditunaikan. Jadi kalau kondisi orang Islam begitu itu, saya enggak siap untuk ngirim bala bantuan membantu Raja Persia. Wa arsala risalah ila Fars yansahu an yusayiha ulai an-nas. Qala anta lam tastati' alaihim. Haulai an-nas law aradu al-jibal lahadduha. Radhiyallahu anhu. Maka Raja Cina kirim surat kepada Raja Persia. Raja Persia, sebaiknya kamu itu damai aja dengan orang-orang Islam itu. Kamu enggak bisa menghadapi mereka. Ini orang-orang Islam itu seumpama mereka ingin bongkar gunung atau menghancurkan gunung, mereka mampu untuk menghancurkan gunung itu. Enggak usah dihadapi itu. As-sahabah fathul alam laysa bisabab quwwatihim aw maharatihim. As-sahabah fathul alam bisabab quwwat imanihim. بسبب الصفات الطيبة التي كانت في حياتهم رضي الله عنهم صحابة رضوان أجمعين mereka telah menguasai seluruh dunia bukan karena kekuatan mereka atau kemahiran mereka, tapi mereka menguasai dunia karena sebab iman dan amal mereka. نحن في هذا الزمان إذا نريد الثمار الطيبة للدين لابد من الجهد. نبذل الجهد أولا، الله يعطينا الثمار. كالزارع يزرع ثم يحصد، لا يمكن يحصد قبل أن يزرع. Begitu juga kalau kita ingin dapat buah-buah agama sebagaimana yang telah diceritakan tadi, maka kita perlu ambil usaha agama. Jangan kebalik para hadirin. Kita ingin buahnya tapi enggak mau usaha. Seperti orang ingin panen tapi enggak mau nanam. Ini enggak bisa ini. Ya nanam dulu baru panen. أحكي لكم عن ثمار الدين في بلادنا مصر. مصر قبل الفتح الإسلامي ما كان واحد يقول لا إله إلا الله. Beliau mengatakan, masya Allah, saya ini orang Mesir. Sebelum ada dai-dai datang ke Mesir untuk buka Mesir, tidak ada seorang pun di Mesir yang mengatakan la ilaha illallah. ما كان واحدا يعني ينطق العربية في مصر. Tidak ada seorang pun orang Mesir yang bisa bahasa Arab. Summa jaa'a as-sahaba al-kiram radhiyallahu anhum, Sayyidina Amr bin al-'As, fil bidayah jaa'a wa ma'ahu 3500 li fath biladina. Allah, maka datanglah seorang sahabat yang masyhur Amr bin al-'As bersama teman-teman beliau 3500 orang, mereka bergerak untuk garap Mesir. الآن صارت مصر دولة عربية، صارت مصر دولة إسلامية، كل حتى غير المسلم ينطق العربية في بلادنا. Sampai akhirnya sekarang Mesir jadi negara Arab, negara Islam. Sampai orang-orang yang tidak Islam di Mesir pun bahasanya bahasa Arab, bisa ngomong Arab. كم من المسلمين وكم من العلماء وكم من المساجد كل هذا ثمار جهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم. Berapa banyak masjid, berapa banyak madrasah di Mesir. Ini semuanya adalah buah dari kerja agamanya para sahabat dulu itu. كان قبل الفتح الإسلامي في مصر عادة سيئة عند المصريين قبل موسم فيضان النيل يعني الماء يزيد في النيل كانوا يأتون بفتاة يأخذوها من أبويها ويزينونها ثم يلقونها في النيل. Sebelum datangnya Amr bin Al-As, orang-orang Mesir punya kebiasaan yang jelek, yaitu setiap tahun pada tanggal yang khusus, biar Mesir tetap perairannya jalan, Nil tetap jalan, mereka buat persembahan untuk setan-setan di sana. Wanita dihias-hias seperti pengantin, wanita yang belum nikah, kemudian ditenggelamkan hidup-hidup di sungai Nil. كانوا يظنون أن النيل لا يفيد ويزيد إلا عندما يرون هذه الفتاة. Mereka punya keyakinan, Nil ini kalau enggak diberi umpan ini gawat, nanti bisa terjadi madarat, mungkin akan banjir atau hilang airnya. فجاءوا إلى سيدنا عمرو العاص أهل مصر قالوا له هذا الأمر فقال هذا لا يجوز عندنا في الإسلام. Maka mereka selepas dibimbing oleh Amr bin Al-As datang pada Amr bin Al-As, kita punya kebiasaan begini, bagaimana ini sudah datang waktunya? Maka Amr bin Ash bilang, hadza la yajuzu fil Islam. Enggak boleh ini, menurut aturan Islam enggak boleh. Wong urip kok di gelap neneng bagi piye. Walakin al-ajib ya ki ihtibal ahnas nahr an-nil lam yazid. Lam yazid fi hadha al-musim. Shuhur tawila wa ma ja'a al-ma. Allah. Maka ada ujian selepas Amr bin Ash fatwa begitu itu. Maka tiba-tiba sungai Nil mengering sampai berbulan-bulan. Hatta kadu an yarhalu min Mesir. Ahli Mesir kadu yarhalu, laisa al-ma' mawjud. Sampai orang-orang Mesir ingin pada meninggalkan Mesir karena enggak ada air. Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yursil risalatan ila al-khalifa Sayyidina Umar bin Khattab yahki lahu hadha al-amr. Maka Amr bin Al-As kirim surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab, amirnya seluruh Al-Mesir waktu itu, menceritakan kejadian di Mesir. Sayyidina Umar bin Khattab biquwwat yaqinihi 'ala Allah subhanahu wa ta'ala yursil risalatan min 'indihi ila Mesir. Maka dengan kuatnya yakinnya Sayyidina Umar, begitu beliau mendapat berita dari Amr bin Al-As, maka beliau tulis surat dari diri beliau untuk sungai Nil. يقول في الرسالة من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر إن كنت تجري من قبلك فلا حاجة لنا بك وإن كنت تجري من عند الله فنحن نسأل الله أن يجريك. Maka isinya surat ini dari Umar bin Khattab kepada Sungai Nil yang di Mesir. Sungai Nil, kalau kamu ngalir karena diri kamu sendiri, kami enggak perlu pada kamu. Kalau kamu ngalir karena dialirkan oleh Allah, maka kami minta kepada Allah supaya ngalirkan kamu. Kurang lebih isinya surat begitu. Alhamdulillah fi hadha al-'am عندما وصلت هذه الرساله الى سيدنا عمرو العاص القى بالرساله في النيل. فهذا العام فاض النيل وزاد زياده كبيره جدا بعدما القى رساله سيدنا عمر في النيل. الله. Maka kata beliau, begitu surat datang kepada Anas langsung dimasukkan ke Nil, langsung Nil mengeluarkan airnya lagi, bahkan bukan mengalirkan air saja, airnya lebih banyak dari dulu sebelum disurati Sayyidina Umar. Wa mundu hadhihi al-lahza Allah subhanahu wa ta'ala amata hadha al-fi'l fi Misr min hadha al-waqt ila al-an laysa hadha mawjud fi Misr. Artinya kebudayaan buruk Mesir yaitu mengorbankan wanita tadi, mulai saat itu sampai hari ini tidak ada mengorbankan sesembahan lagi untuk demit-demit sungai Nil. Zuhud al-da'wa, zuhud al-sahaba, ghayyara al-ard, ghayyara din al-nas, ghayyara lughatahum, ghayyara adatahum. Maka usahanya para sahabat telah merubah keadaan dunia ini, telah merubah kebiasaan-kebiasaan para manusia, telah merubah cerita-ceritanya bangsa-bangsa dengan sebab usahanya para sahabat. Alhamdulillah fi hadha az-zaman ba'dama Allah manna 'alaina bi'amal ad-da'wah kam min al-awamir ja'a fi hayat an-nas wa kam min al-bid'ah والمخالفات ماذا في حياه الناس بسبب جهد الدعوه. Maka di zaman akhir ini juga para hadirin, selepas datangnya dakwah, berapa banyak perintah-perintah Allah hidup lagi di kalangan orang Islam, kalangan manusia, dan berapa banyak perkara yang nyeleweng, perkara bid'ah mati dari kehidupan manusia dengan sebab usaha dakwah. Qadiman kanu yahkuna lana aghlab man yusalluna fil masajid hum kibar as-sin wa syabab qalil. Lakin Allahu Akbar al-an al-shabab fil masajid wal-rijal masya Allah wal-nisa kathir bada yaltazim bil hijab. Masya Allah, sebelum kita kenal usaha dakwah, kita dengar dulu yang datang ke masjid adalah orang-orang yang tua-tua saja, yang muda-muda jauh di masjid. Maka sekarang masya Allah mulai anak-anak muda juga pada berbondong-bondong ke masjid, bukan orang tua saja. Bahkan wanita-wanita juga mulai banyak yang pegang agama, yaltazimna bil hijab, mereka mulai pegang hijab, pada berhijab di mana-mana dengan sebab usaha dakwah. Wa kana 'indana qura yani ma'rufa masyhura bi akhlaq ghair thayyibah, mungkin as-sariqah, وبسبب هذا الجود الكريم العظيم الله غير هذه القرى صار فيها ما شاء الله الدين والصفات والأخلاق. Di tempat kami ada satu kampung yang terkenal tempatnya pencurian, perampokan, para perampok lah isinya kampung itu. Jadi dengan sebab usaha dakwah ini, masya Allah, mereka berubah. Jadi orang-orang baik, sifatnya baik, ada tamu mereka ikram dengan baik. Jadi, kama kanat qabilat al-Ghafar fi zaman Rasul alaihi wasallam, qabilat al-Rusus wa qutta' al-Tariq, wa kadhalik qabilat Aslam. Allah subhanahu wa ta'ala ja'al sayyidina Muzad al-Ghafar radhiyallahu anhu sebab lihidayat qabilat al-Ghafar wa qabilat Aslam. Allah. Sebagaimana cerita dulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabilah Ghifar dan qabilah Aslam. Bagaimana dua qabilah ini dulunya adalah tempatnya para perampok, khusus. Jadi dengan sebab usaha dakwah yang dikerjakan oleh Abu Dzar, maka qabilah Ghifar dan qabilah Aslam dapat hidayah jadi orang-orang baik, jadi wali-wali Allah. Kama hadatsa hadza fi zaman Rasul yahdatsu fi zaman al-an qura kamila Allah yughayyir halaha. Sebagaimana telah terjadi zaman Nabi, terjadi perubahan total dengan sebab kerja dakwah. Begitu juga kampung yang saya ceritakan tadi, berubah total dari kampung perampok jadi kampung orang-orang baik di Mesir sana. Allah, dzahabna li ba'd al-qura misla fil Pakistan. Nanzil al-qarya qulu alhamdulillah, kull al-qarya kulluhum yusallun, kulluhum alhamdulillah kharaju fi sabilillah. Ar-rijal jami'an yaltazimuna bis-sunnah, an-nisaa' jami'an yaltazimna bil-hijab. Qarya fi Pakistan, afwan, qarya fi Pakistan. Ayo bari. Di Pakistan. Allah ma tazakkar. Begitu juga saya pernah datang di satu kampung di Pakistan, masya Allah, semua perempuannya berhijab semua, laki-lakinya makmurkan masjid, sudah khurut semua, masya Allah. Ini sedang sebab usaha dakwah. Ada satu kampung di Pakistan yang luar biasa. Beliau enggak ingat nama kampungnya. وعندما تتحركون في كل العالم نسمع كذلك حتى في إنجلترا في أوروبا أحياء كاملة كلها مسلمة كلها تقوم بعمل الدعوة كل هذا ثمار هذا الجهد العظيم. Masya Allah. Begitu juga bukan hanya di Pakistan para hadirin, sampai di Inggris tempatnya orang kepet para hadirin. Masya Allah. Di sana dengan sebab udah dakwah ada beberapa kampung semuanya isinya orang Islam. Kemudian mereka menghidupkan masjid, menghidupkan dakwah. Bahkan ada madrasah-madrasah di sana. Ini adalah timarud dakwah. Semua cerita ini adalah ini buah dari kerja dakwah. أقوى جهد المسطورات ليس جلاد العرب أخذ في المسطورات في فرنسا إذا يريد يتعلم جهد المسطورات يذهب إلى فرنسا. الله kata beliau kerja masturat yang terkuat bukan di negeri Arab, kerja masturat yang terkuat adalah di Perancis. Kalau orang ingin belajar masturat kuat perlu hurut ke Perancis melihat kerja masturat di sana. Dan masjid di Fransa منذ 20 أو 30 سنة مساجد قليلة في باريس العاصمة وفي بعض الآن يحكون لنا آلاف المساجد موجودة ما شاء الله. Sebelum 20-30 tahun yang lalu di Perancis ini masih sedikit banget para hadirin. Enggak tahu 20 berapa puluh saja. Sekarang alhamdulillah di Perancis masjidnya bukan ratusan, ribuan masjid ada di Perancis para hadirin. وكل البلد الأوروبية تقريبا عند هذا الجهد. مركز الدعوة موجود، جماعات موجود، السنة موجود، وكأن في بلاد المسلمين ليس في بلاد أوروبا. الله. Sekarang bukan hanya Perancis, seluruh Eropa para hadirin, semuanya sudah kenal dan menghidupkan usaha agama ini. Mereka menghidupkan sunnah. Kalau kita pergi ke Eropa sekarang, maka kita seakan-akan masuk ke negeri Islam para hadirin. كل هذه البلاد حتى تركيا الآن تركيا الآن الحمد لله كل عام عندهم الاجتماع ما شاء الله. Termasuk Turki yang terkenal sekuler sekarang sudah dengan sebab usaha dakwah sudah mulai ada perkembangan. Setiap tahun di sana sudah mulai ada istimak tahunan berakhir. Bilad ma kana fi al-khair alhamdulillah al-khair zad. Masya Allah, عندنا في مصر نستقبل جماعات من سوريا كثير جدا منذ ما حدث عندهم كثير جماعات عشرات الجماعات من سوريا الآن الحمد لله تأتينا في مصر تخرج في سبيل الله سبحانه وتعالى. Masya Allah, usaha dakwah di Suria sekarang lagi konflik, gak karu-karuan, dulu dilarang. Sekarang usaha dakwah jalan, banyak jamaah-jamaah dari Syria datang ke Mesir untuk hurut ke Mesir para hadirin. Alhamdulillah, al-Maghrib kulla sana indahum ijtimaa' fi as-Sudan, fi al-Yaman, fi al-Urdun, kulla hadhi bilad alhamdulillah fi al-ijtimaa'at kulla 'aam alhamdulillah. Termasuk negeri-negeri Maghrib Arabi, negeri yang Arab yang di Afrika. seperti Maroko, Yordan, kemudian Tunis, Yaman, Urdun. Yaman, Urdun. Ini negara-negara yang telah disebutkan tadi, setiap tahun ada istimak tahunan barahan tadi. Wa alhamdulillah as-Saudiyah mathalan ajudun fil bait walakin ma syaa Allah yursiluna jama'at fil 'alam kullu. Seperti Saudi pada hadirin wanya, enggak boleh usaha terang-terangan di rumah-rumah, tapi masya Allah mereka berhasil mengirimkan jamaah ke seluruh dunia untuk usaha dakwah. Alhamdulillah, عندما تحركنا جدهم كل بلاد العالم نجدهم في الهند وباكستان بنغلاديش موجودون واتونا كثير الينا الى مصر خروج في سبيل الله. Kalau kalian khudut ke India, maka kalian akan temu orang-orang Saudi yang usaha di sana dilarang-larang itu. Di India banyak, di Pakistan banyak. Dan mereka datang ke negeri kami, banyak ngirim jamaah khudut ke Mesir dari Saudi. At-Taif allati azat al-Rasul alaihi salatu wasalam, Masya Allah, jama'atun at-Taif takhruj kasir fi sabilillah. Masya Allah, Taif yang sejarahnya pernah nyakiti Nabi, para hadirin. Banyak banget jamaah keluar dari Taif sekarang ini orangnya. Alhamdulillah kadzalik Filistin yani يعيشون مع اليهود ولكن والله عندهم تسع مراكز دعوه فلسطين. Allah, kita dengar Palestina hidup bersama penjajah Yahudi, keadaan yang begitu mengerikan. Tapi ajaib para hadirin, di Palestina itu ada 9 markas dakwah para hadirin, termasuk sebagian di dalam negeri Israel. Minhum thalath marakiz mawjudah fil ardh al-muhtallah wasat al-yahud. Dan yang 3 markas dari 9 tadi, yang 3 itu di tempatnya orang Israel, di Ardul Muhtallah yang diduduki Israel. Wallahi al-marakiz ad-da'wa ta'mal fi ba'd, qalu lana fi ba'd al-marakiz misl hadha yawm al-khamis mungkin yahdhar alaf fil markaz. Allah, sebagian markas di Palestina tadi yang 9 tadi para hadirin, sebagian markas yang hadir malam istimak, malam Jumat, yang hadir ribuan orang para hadirin. Tel Aviv al-asima maulud fiha al-jawla fi busiha qal markaz qarib. Tel Aviv al-asima. Di ibu kota Israel, Tel Aviv itu para hadirin, ada jaulah, ada markas. Markas. Ada markasnya dan ada jaulahnya di sana. Al-jaulah tamji fi at-tariq, laysa jawla fi bayt misl as-Saudi, lakin al-jaulah tamji fi at-tariq. Dan jaulahnya bukan seperti di Saudi yang di rumah-rumah, langsung terang-terangan di jalan-jalan di daerahnya ibu kota Yahudi itu para hadirin. Markaz ad-da'wah yastaqbil al-jama'at وعندهم احتفال كل خميس يحضر فيه عدد كثير جدا اكثر من ال1000. Mereka menerima jamaah-jamaah yang datang dan waktu hari Kamis malam istima mereka kumpul ribuan, lebih 1000 kumpul di Tel Aviv. قالوا يحكى ان كاتب اسرائيلي يندهش قالوا نحن كاننا ليس في بلاد اليهود النساء يلبسن النقاب رجال من كاتب عندنا اسرائيلي في صحيفه من الصحف فهو يندهش كيف كل هؤلاء النساء يرتدين النقاب والرجال اللحية والعمامة ويمشون في الطريق كل هذا وسط اليهود يتحركون. الله. Ada seorang penulis dari Mesir, mungkin semacam wartawan begitu, datang ke Tel Aviv terkejut. Sepertinya saya ini tidak di negeri Yahudi. Perempuan-perempuan di Tel Aviv banyak yang pakai hijab dengan sempurna. Laki-lakinya pakai sorban, pakai jubah, jenggotnya panjang lagi. Di tengah-tengah ibu kota Yahudi. Mungkin nandahish idza tandahishuna idza sami'tum anna al-Masjid al-Aqsa bihi al-jawla mundh sinin. Jawla kull asbu'. Mungkin kalian akan kaget lagi, di Masjid Al-Aqsa setiap minggu ada jaulah di sana para hadirin sudah bertahun-tahun. Bahkan saya pernah ketemu imamnya itu hadir di istima Rewin itu, saya pernah ngomong-ngomong dengan imamnya. وَمَاشَاءَ اللَّهُمْ يَتَحَرَّكُونَ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَيَأْتُونَ إِلَى مِصْرَ يَتَحَرَّكُونَ فِي كُلِّ الْعَالَمِ. Masya Allah, dari Palestina ini mereka bergerak jamaah ke seluruh alam, termasuk ke Mesir para hadirin. وَرَغْمَ مَا مَوْجُودٌ مِنْ مَشَاكِلِ مَعَ الْيَهُودِ لَكِنْ كَيْفَ اللَّهُ جَعَلَ لَهُمُ الْحِفَاظَ وَجَعَلَ لَهُمُ التَّأْيِيدَ. Masya Allah, walaupun konflik berat dengan Yahudi, bagaimana Allah dengan sebab usaha dakwah Allah jaga mereka, Allah bela mereka. فهذه يا أحباب إذا نقول كثير أحوال طيبة ما شاء الله في العالم، العالم كله تغير بهذا الجهد. عالم كله تغير. ما شاء الله. Ini baru sebagian cerita. Ringkasnya, dengan sebab usaha dakwah ini seluruh alam berubah menjadi dari tidak baik menjadi baik dari macam-macam. Tunggu hari wahad al-majma' hada wallahi min thamar al-juhd. Ini kumpulan ini termasuk kumpulan Temboro ini adalah termasuk buahnya usaha dakwah para hadirin. Indonesia min 20 atau 30 sana kata kata, laisa kata. Apakah sebelum 30 tahun lalu, 20 tahun lalu begini ini ada para hadirin? Tidak ada. Ini buahnya dakwah para hadirin. سألت بعض المشايخ عندكم عن الاجتماع ما شاء الله الاجتماع حضر الذي لا يعرف 33,000 وأكثر حضر السنة الماضية عندما كنتم في جاكرتا فقط 5,000 خمسة الآن 33 وأكثر ماذا خمسة ماذا 5,000 الذين ذهبوا إلى جاكرتا العام الماضي صحيح مرة حذرين يملكنا الله سبحانه وتعالى. Saya dengar istimewa kemarin hadir di Temboro 33,000 orang, masya Allah. Padahal ketika istimewanya di Jakarta yang hadir dari seluruh Jawa Timur enggak lebih dari 5,000 orang. Dari 5,000 orang menjadi 33. Subhanallah, ini berkahnya dakwah para hadirin. فَقُلُّ الْخَيْرَ نَجِدُهُ فِي شَوَارِعِنَا وَفِي الْقُرَانَ وَفِي الْمُدُنِ مِنْ هَذَا الْخَيْرِ الْمَسَاجِدِ مَا شَاءَ اللَّهُ عَامِلَةٌ بِالْأَعْمَالِ وَالسُّنَّةِ فِي حَيَاةِ النَّاسِ والتعليم في حياة الناس هذا والله كله ثمر الدعوة. Kalau kita pergi jalan ada masjid-masjid hidup, ada halaqah ta'lim, macam-macam kebaikan. Ini semuanya adalah dari hasil sebagian hasilnya kerja dakwah. Kunna fi Thailand منذ سنتين فحكوا لنا أحوال اسم أهل Thailand المسلمين الفطنيين. فكان بينه وبين الكفار حروب وكانوا يعاملون معاملة سيئة بعد الدعوة الله غير ذلك كله. شاف beberapa tahun yang lalu keluar di Thailand, maka mereka cerita, masya Allah, sebelum kita kenal dakwah, orang-orang Thailand, terutama orang-orang Fatoni, orang Patani, mereka terjadi konflik dengan pemerintah. Alhamdulillah dengan sebab usaha dakwah terjadi kebaikan-kebaikan, tidak konflik lagi. الآن تذهب الله أكبر الله حرية كاملة مساجد مراكز الدعوة ما شاء الله سنة موجودة في كل مكان. Maka kita lihat sekarang di Thailand, masya Allah, sunnah, masjid-masjid, kerja dakwah, jamaah keluar. في القلب العاصمة بانكوك مركز الدعوة اسمه مومبوري يستقبل جماعات من كل عالم. مومبوري. Di ibu kota Thailand, di Bangkok, ada markas dakwah di sana, para hadirin. Menyambut, menerima jemaah seluruh dunia, mengeluarkan jemaah ke seluruh dunia. Yang namanya markasnya Mombuli. Wa fil janub, ya'ani al-aghlabiyya, alhamdulillah muslimin, alhamdulillah indahum qura tujbih hazi, tujbihum, ya'ani tunggul hazi. Masya Allah, tullab al-ilm. مركز دعوة كبير جدا في إجالة وإقبال على الخير ما شاء الله قرى قريبة من تمبورها كمان. Begitu juga di selatan Thailand, masya Allah, ada daerah yang seperti Temboro, kata beliau. Ada madrasah, ada kebaikan-kebaikan, ada markas besar, nah, markas Yala di sana. ذهبنا لمدينة مشهورة في العالم اسمها مدينة بتايا مدينة سياحية يأتيها الناس من العالم كله للمعصية. هذه بتايا. بتايا ليس بوكا. فبتايا. بتايا. Beliau bilang kami telah pergi ke satu tempat di Thailand yang tempat itu tempat wisata, tempat maksiat. Orang datang ke seluruh dunia untuk maksiat di sana. Namanya Pattaya katanya. عند وجدونا جماعة مصرية قالوا أنتم ضروري تذهبوا البتاية هذه عرب هناك كثير يأتون فتذهبون لهم تكلمونهم في الدعوة. Maka begitu kami datang ke Pattaya, mereka bilang, masya Allah, ini kalian coba jauhlah ke itu tempat-tempat maksiat, banyak banget orang Arab ke sana itu. Allah ya ahbab, رغم المنكرات الموجودة الله أكبر عمل الدعوة قوي جدا في هذه المدينة. Allah, masya Allah, walaupun tempat itu tempat maksiat berat, tapi masya Allah kerja dakwah kuat di sana para hadirin. Di Pattaya. Masjid dan masjid al-masyhur as-sabahiyya aksar min 20 aw 30 rajul fi as-suhur al-yawmiyya sabah. Salah satu masjid di Pattaya setiap hari ada musyawarah harian yang hadir lebih 20-30 orang para hadirin. Nah, kunna hunak jama'atin kharaju 40 yawman min al-masjid. Dan ketika kita pergi ke masjid tersebut, ini masjid itu bisa mengeluarkan di patahnya tempat maksiat itu dua jamaah keluar 40 hari arba'in yaum. Jadi tempat maksiat tadi maksudnya. Wa 'indama dhahabna ma'ahu jam'an taqaliyyan lahum hawali 30 rajulan masyaallah fil jawl taqaliyyan minhum. Allah, maka gitu kita jauhlah, maka ada yang ikut 30 orang berhadir. Faman alladhi ja'ala hadha al-khayr wasta hadha al-sharr? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang telah menjadikan kebaikan di tengah-tengah keburukan ini para hadirin? Allah. Wa ma ahad minhum majhul bi hadhihi al-ma'asi wa la yaltafit. Huwa muntaliq ila 'amali ila juhdihi. Mereka tidak terkesan, tidak tertarik pada maksiat yang di sekeliling mereka. Tawajjuh kepada amal para hadirin. Ad-da'wa ila Allah ila nuqlus fiha tamam al-ikhlas. Allah yaj'alha tasir fi kulli makan. Allah. Maka dakwah ini harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, dengan nekat para hadirin di segala tempat akan jadi asbab wujudnya kebaikan. Ad-da'wa ila Allah misl al-ma. Ini perubahan. Misl al-ma la yaqut hatta in ja'a ma'ahu syai' huwa yas'ad fawqahu wa yasir. Dakwah ini ibaratnya air para hadirin, tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Kalau umpama ada yang menghentikan, air dihentikan oleh sesuatu dihalangi, maka dia sepertinya terhalangi, nanti akan naik dari atasnya yang menghalangi. Allah akramna munzu idda sanawat zahabna kadalik ila balad isma Sri Lanka. Kita kasu'un anha. Kita Sri Lanka. Sri Lanka. Kita juga beberapa tahun yang lalu telah khurut ke Sri Lanka. Di negeri Sri Lanka dekat India sana. المشايخ يوصوننا نذهب لسريلانكا اقوى عمل مقام في العالم كله في هذه البلد. Para masyayikh telah pesan pada kita supaya pergi ke Sri Lanka. Di sana adalah amal maqami terkuat seluruh dunia. تندهشون اذا تعلموا ان عدد المسلمين فقط 2 مليون والكفار 18 مليون. Mungkin kalian akan kaget, orang Islam di sana jumlahnya hanya 2 juta. Yang 18 juta adalah orang-orang non-muslim. Walakin al-kuffar min al-buziyin wal-hundus wallahu yuhibbuna jiddan al-muslimin wa yahtarimuna ihtiraman katsiran. Tapi orang Buddha, orang Hindu di sana sangat memuliakan orang Islam yang sedikit yang di sana itu barangkali. Tamshi fil qura, wajadna qura katsir jiddan. وكأن ليس بالكفر كان بعد المسلمين كأننا نشتي طنبور هكذا في Sri Lanka كذلك. Begitu kita sampai ke Sri Lanka, seakan-akan kita bukan di negeri kafir, seperti kita ini masuk temboro para hadirin. Allah سألنا كل يوم من 5 إلى 20 واحد يدخل في الإسلام كل يوم. Allah. Kata orang sana, tiap hari orang Buddha atau orang Hindu itu minimal 20 sampai 30 orang masuk Islam tiap hari. Sa'altu man qala li limadha yadkhuluna fil Islam ragma annahum mislukum fi kulli al-balad nahnu la nukallimu al-kuffar al-kalam al-muslim lakin kayfa yadkhuluna fil Islam. Maka kita tanya, bagaimana mereka bisa masuk Islam padahal dakwah itu kan enggak ngajak non muslim masuk Islam. Kita hanya gerak untuk memperbaiki amalannya orang Islam. Itu tertibnya dakwah begitu. Kok bisa orang-orang kafir masuk Islam itu ceritanya bagaimana? Qala li salas asya, salas asbab li dukhuli fi Islam. Asbab al-awwal wa al-aham annahum yarawu al-kharijin fi sabilillah. Karena tiga sebab katanya. Sebab pertama karena mereka melihat orang kurut, para hadirin. Sebabnya mereka masuk Islam melihat orang kurut, bukan ditaksir orang kurut, melihat orang kurut, para hadirin. Wa khususan al-Arab عندما يتحركون. Terutama kalau orang kurutnya orang Arab. Gitu. Hum yuhibbuna al-Arab mithlakum alla an yasta jazakum Allah khair tuhibbuna al-Arab hum kadhalik. Maka orang Sri Lanka ini masya Allah suka banget dengan orang Arab seperti orang Indonesia suka banget dengan orang Arab kata beliau. Wa nahnu wallahi nuhibb yani ahli Indonesia wa kulli jum sharq asl nuhibbu mahabba shadida jiddan. Allah, maka kita juga suka pada kalian dengan mahabbah syadidah, cinta yang gandrung para hadirin. Ba'da al-mutarjimin kan yaqulu lana antum la ta'rifun ahli al-bilad yas'aluna man ha'ula wa yantahishun 'indama yarawu al-arab fi biladihim. Kan masafa ba'ida jiddan. Kalian mungkin enggak paham. Ini orang-orang itu pada heran ketika mereka tanya pada mutarjim bahwa yang datang orang Arab, mereka heran. Orang Arab dari negeri jauh datang ke sini. Jadi mereka terheran-heran ada orang-orang Arab buruh di Sri Lanka. Asbabul tsani li islamihim ba'dhum yara ru'ya fi nawmi yara ru'ya. Yang kedua, sebagian mereka masuk Islam karena mimpi para hadirin. Dapat hidayah lewat mimpi. عندما نسأل لماذا رأى رؤيا الله هذا جهد الخارجين في سبيل الله عندما يقومون الليل ويدعون الله كيف الله يهدي الناس فالهداية ليس فقط بالكلام ممكن الله يرسل رؤيا لأحد يكون سبب في إسلامه الله maka ini sebabnya mungkin para hadirin karena sebabnya doanya orang-orang yang sedang qunut bismillah waktu malam doa hidayah akhirnya Allah memberikan sebagian orang hidayah lewat mimpi bukan sekedar lewat ngomong saja para hadirin ada yang lewat mimpi nahnu naqul daruri al-kharij fi sabilillah fi hayati qiyam al-lail yaqum al-lail yabki wa tadarra ila Allah hatta Allah yahdi an-nas maka saya bilang lagi sangat-sangat penting orang yang khurut fi sabilillah tengah malam bangun ngerengek-ngerengek nangis depan Allah biar Allah sudi memberikan hidayah kepada para manusia. هدايه الله ليس فقط بالزياره والجوله والمشوره والخروج هدايه الناس باذن الله سبحانه وتعالى tidak cukup para hadirin untuk menurunkan hidayah hanya sekedar musyawarah sekedar jaulah sekedar apa itu amal-amal infirati intiqali itu hidayah ini semuanya atas seizin Allah para hadirin maka perlu ada amalan merangkak kepada Allah إذاك نحن إذا نقوم الليل ونقول يا الله اهد الناس اهد أهل أندونيسيا واهد أهل سريلانكا اللهم اهد الكفار اهد اليهود والنصارى ندعو يقول هكذا الله قادر يهدي الناس حتى بدون الأعمال الله حتى بدون الأعمال بدون الخروج maka kita doa depan Allah ya Allah berikan hidayah kepada orang Indonesia orang Sri Lanka orang sini orang situ orang Buddha orang Hindu kita doa kepada Allah Allah kuasa memberikan hidayah kepada mereka walaupun kita zahirnya enggak kerja sama sekali pada mereka bidunil amal yani kaifa yati fi qulubina alhuzn nahnu nafrah nahnu muslimin walakin almuslimun fil alam faqat 20% 80% la yaqulu la ilaha illallah kita ini alhamdulillah bergembira karena dipilih oleh Allah jadi orang Islam tapi di samping bergembira kita juga harus susah dari sabar hadirin kata beliau orang Islam di seluruh dunia ini dibandingkan yang non muslim hanya 20% yang 80% adalah non muslim belum bisa mengatakan la ilaha illallah kam huzni ala haula kam du'aina lahum kam fikrna lahum kam niyatana taharrak lahum berapa keprihatinan kita untuk mereka yang belum kenal la ilaha illallah berapa niat kita untuk bergerak kepada mereka, untuk mendakwai mereka, untuk doa kepada mereka? Berapa yang sudah kita kerjakan para hadirin? Al-niyya ya ahbab laisa la hudud wa ad-du'a laisa la hudud wal fikr laisa la hudud. Salat asya' laisa la hudud. Kata beliau ada tiga perkara tidak ada batasnya. Fikir, niat, doa. Maka kita doa untuk semuanya. Fikir untuk semuanya. Kemudian apa tadi? Jadi daruri al-fikr wa ad-da'wa niyyah lil 'alam kulluh. Niat, doa, kemudian fikir. Maka kita gunakan tiga perkara ini untuk seluruh alam para hadirin insyaallah. Insyaallah. Nerja ala al-Islam kunna hunaka sabab thalith fi islamihim ba'dhum yaqra' al-Qur'an al-mutarjam ila lughatihim. Kunna sabab li islamihim. Maka asbab yang ketiga orang-orang Sri Lanka banyak masuk Islam mereka baca terjemahan Quran para hadirin dengan sebab baca terjemahan Quran dengan bahasa Sri Lanka akhirnya banyak mereka yang dapat hidayah لذلك أهل سري لانكا بهذا الترتيب 15-20 يوم كل يوم أو 20 إنسان منهم يدخل الإسلام كل يوم يعني بعد سنين قليلة تكون سنة كلها مسلمة إن شاء الله الله dengan sebab tiga perkara tadi tiap hari akhirnya 20-30 orang masuk Islam maka insyaallah tidak berapa lama lagi insyaallah seluruh Sri Lanka akan jadi Islam para hadirin. Nafs hadha kalam qalu an Faransa. Faransa ba'da qalil satakun ad-diyanah al-ula fi Faransa al-Islam insyaallah. Allah. Begitu juga Perancis para hadirin sebentar lagi insyaallah seluruh Perancis akan jadi Islam para hadirin. Sekarang sudah ada agama yang kedua, tambah dari saya sudah agama kedua di Perancis agama Islam. Na'khilakum syai'an silanka hadhi. Silanka fi ba'd al-masajid yukhrij mungkin 30-40 jama'ah 3 ayyam kullu syahr min al-masjid al-wahid. Di Sri Lanka saya ceritakan Masya Allah sebagian masjid setiap bulan mengeluarkan jamaah 30 sampai 40 jamaah 3 hari para hadirin. Karena di masjid yukhrij 21 jamaah kull syahr 3 ayyam wa al-rijal atau ahli al-makan faqat 1900 yakhudh minhum 21 jamaah kull syahr. Saya pergi satu masjid di Sri Lanka, penduduknya hanya 1900-an, setiap bulan mengeluarkan jamaah 21 jamaah 3 hari para hadirin. Masyura as-salahiyah yajlis hawali 100 rajul fil masyura. Amir al-masjid yajlis ala 100 hawali 100 rajul. Musyawarah harian yang hadir kurang lebih 100 orang di masjid itu para hadirin. Amir al-masjid yajlis ala hakadha wa ma'u hadha hatta an-nas tasma' fi masyura as-salah. Sampai musyawarah pagi itu perlu pakai mic begini para hadirin. Kemudian yang amir musyawarahnya duduk di kursi biar semuanya dengar para hadirin. Indahum salas halaqat ta'lim masturat kullu usbu'. Setiap minggu ada 3 kali ta'lim masturat. 3 tempat. Kadzalik masjid akhar yukhrij 11 jama'ah kullu shahr. Di masjid yang lain mengeluarkan 11 jama'ah 3 hari setiap bulan. 4 halaqat ta'lim masturat kullu usbu'. Setiap minggu ada 4 halaqah ta'lim masturat. Wal ajib jama'ah min al jama'at al 11 jama'ah kullaha sum wa bukun tasma' la tatakallam. Dan 11 dari satu jamaah yang 11 tadi ada satu rombongan yang bisu dan tuli para hadirin. Taqul ya jama'ah fi sabilillah faqat ma'ahum al mu'allim huwa alladhi yasma' yatakallam hatta yatakallam ma'a an-nas yutarjim lahum ma yatakallamuna hawla. Hanya ada satu ustaznya saja yang jadi mutarjimnya para hadirin. Bimbing jamaah yang ke-11 itu. Nahnu nahki an thamar ad-da'wah fil 'alam wa fi biladikum fi biladi wallahi thamar katsira. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala 'alayha. Allah, ini kalau kita cerita mengenai hasil dakwah itu di negeri kita di mana-mana masyaallah, banyak banget. Ringkasnya enggak rampung sampai berbulan-bulan merah. Thamar ad-da'wah kullu yawmin thamar jadida la tatawaqqaf. Kullu yawmin thamar jadida la tatawaqqaf. Allah, setiap hari ada buah baru, tidak berhenti ada buah lagi, buah lagi, buah kerja dakwah para hadirin. Lakin man matlub minni wa mink, al matlub kaifa al juhd? Hadhi thamar la tati illa bil juhd. Tapi yang diminta dari kita itu apa para hadirin? Ya, ambil usaha itu. Karena semua buah-buah tadi tidak akan datang tanpa ada usaha. Usaha mendatangkan buah yaitu usaha dakwah para hadirin. Sayyidina Umar kan yaqul kunna adillah qabla islam fa'azzana Allah bil islam. Sayyidina Umar mengatakan kunna adillah, kami dulu orang-orang Islam adalah orang-orang yang hina sebelum Islam, kemudian Allah memuliakan kita dengan sebab Islam. Idza taghayna al 'izzata fi ghairihi adallana Allah. Kalau kita cari kemuliaan di luar Islam, maka Allah akan menghinakan kita. Allah ahbab 'azzana bil islam thumma 'azzana bi hadzal juhd. Masya Allah, Allah telah muliakan kita dengan sebab Islam dan Allah telah muliakan kita dengan usaha agama ini, Pak. Fatamassak bihadzal juhd karena hadzal juhd huwa sabab ihya'id din fi kulli al-'alam. Maka kita pegang usaha ini insyaallah para hadirin. Ini telah jadi sebab nyata wujudnya agama di seluruh alam. Kullu awamirillah wa sunnatir rasul 'alaihi wasallam tahya fi hayati wa hayat kulli al-'alam bihadzal juhd al-'azim. Perintah agama, larangan agama ditinggal, perintah agama dikerjakan di seluruh alam dengan sebab usaha ini berarti usaha dakwah. Wujudna kama kunna juhdal lail wa juhdan nahar. Juhdal lail qiyam baina yaday Allah, du'a wal buka lil umma. Wa juhdan nahar namshi bainan nas, nad'uhum. Yang saya katakan tadi, usaha kita adalah dua usaha. Usaha malam di depan Allah merengek, menangis minta hidayah. Kemudian siangnya kita bergerak untuk mengajak manusia kepada kebaikan, kepada agama. Wujudna kadzalik fil muqam wa fil khuruj. Fil muqam naqum bil a'mal al khamsah, fil khuruj naqum bi jami' al a'mal. Usaha kita adalah usaha maqami dan usaha intiqali. Di tempat kita kita hidupkan amalan-amalan, kemudian kita bergerak untuk menyebarkan amalan-amalan. Hadhi mas'uliyyah wa amanah. Ini adalah tanggung jawab dan ini adalah amanah para hadirin. Nasallahu an yu'inana ala hadhihi al-mas'uliyyah wal amanah. kita minta kepada Allah biar menolong kita untuk bisa menunaikan dua perkara ini, para hadirin. Tanggung jawab dan amanah menyampaikan agama. Walladzina ta'allamuna al-'ilm 'alaihim hamlun akthar 'ala al-mas'uliyyati akthar. Yunhi ad-dirasa wa insyaallah al-jami' musta'id dukhul sana'a aqall fi sabilillah fil 'alam kullu. Allah. Nah, orang-orang yang belajar agama maka dia punya tanggung jawab yang besar. Selepas selesai ngaji minimal keluar setahun seluruh alam, para hadirin. Ya, insyaallah. Ya, siapa yang keluar 4 bulan, para hadirin, insyaallah. Monggo. Monggo-monggo, sini-sini di bagian taskin, monggo. Masyaallah. Monggo-monggo-monggo. Insyaallah 4 bulan, 4 bulan. Nggih. Masyaallah, monggo 4 bulan, 4 bulan. Nggih, monggo. Monggo-monggo-monggo-monggo 4 bulan, insyaallah. 4 bulan negeri jauh, insyaallah. Monggo. Monggo-monggo-monggo, insyaallah. Semoga Allah terima, insyaallah. Jaga keluarganya yang ditinggal, insyaallah. Nggih. Insyaallah, monggo 4 bulan, 4 bulan. Nggih. Monggo. 4 syuhur. Nih, monggo langsung silakan, insyaallah. Jika sana menyerap tulang al-mu'min an mustaid an dirasa sana kisahnya tahun itu. Pelajar-pelajar yang hadir sekarang, pelajar agama, pelajar pondok, siapa yang siap selepas selesai ngaji keluar setahun angkat tangan. Allahumma adzallana wa lakum. Amin. أي حركة للداع في سبيل الله الله يخلنا فيها ثمار عجيبة. أي حركة أي كلمة أي خطوة يخطوها الداعي إلى الله لها ثمار كبيرة جدا. ما شاء الله. Apa saja yang dikerjakan dai para hadirin barokah toh. Ngomongnya, geraknya, apa-apanya barokah para hadirin. Dan عندنا منطقة كبيرة اسمها سيناء. سيناء الأرض المقدسة تعرفون التي فيها جبل الطور الذي كلم الله موسى عليه. هذه قبل سنتين تقريبا لا نستطيع نذهب للخروج. الآن الحمد لله جمعات تذهب كثير إلى سيناء وفيها ثمار طيبة جدا جدا. الله. Kita pernah dengar itu dalam surat At-Tin, wa turi sinin, di Mesir sana ada tempat namanya Gunung Sina, para hadirin. Nah, di sana itu sebelum 30-an tahun enggak bisa orang masuk di sana. Di mana lah ini satunya? Karena قبل ذلك يعني مشاكل تدخل امور سياسيه كذا. Baik, di sana itu tempat konflik lah. Alhamdulillah sekarang jamaah bisa masuk, bisa gerak di sana. Banyak sekali kebaikan-kebaikan bisa dikerjakan di sana, alhamdulillah. Ini tempat dulu Nabi Musa menerima wahyu, para hadirin. Di Jabal Tur itu, Turi Sinin, Turi Sina. Fa nahnu idza nanwi al-haraka fil 'alam, Allah yaftah lana al-'alam kullu. Kalau kita niat untuk bergerak ke seluruh alam, maka Allah akan buka seluruh alam untuk kita, para hadirin, insyaallah. Ya. 40 hari, masyaallah. Monggo, Pak Hadirin. 40 hari, 40 hari. Nih. Mau 4 bulan mohon kathah, 40 hari manggung kathah, insyaallah. Monggo. 40 hari, arba'in yaum. Ya. Silakan, silakan. Ya. Langsung ke selatan. 40 hari. Dan berapa hari saja, masya Allah, para hadirin. Monggo, monggo. Berapa hari saja, monggo, insya Allah. Langsung ke selatan, langsung ke selatan, insya Allah. Monggo, monggo, monggo. Nih. Insya Allah sudah terniat, para hadirin, insya Allah. Ini sekedik dungo, angin tiang Mesir ini. Siapa lagi? Pak. Di jamaah Mesir lagi putune Sayyidina Husain, para hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa waffiqna lima tuhibbu wa tardha. Atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha. Ya muqallibal qulub thabbit quluban ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif quluban ala ta'atik. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم ارفع مقتك وغضبة عنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا واهد الناس أجمعين اللهم اهدنا واهد الناس أجمعين اللهم أقرنا في سبيلك دعاة إليك وإلى دينك في مشارق الأرض وفي مغاربها اللهم أقرنا في سبيلك دعاة إليك وإلى دينك في مشارق الأرض وفي مغاربها اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل آمين اللهم أهد نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وارزقنا جوار حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم إنا نسألك حسن الختام اللهم إنا نسألك حسن الختام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.